Tasya Rosmala hadir menjumpai rekan-rekan dari SNC Indonesia. Oke, kita goyang lagi ya. Langsung yuk saja kembali bersama Kaisar Republik Dangdut. Semangat semuanya ya. Apa? Mau foto? Dipoto pakai apa sih?